Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu bahwa riwayat yang menta'in 99 isman itu ada riwayat yang dhaifah. Nah, kemudian kata Syekh, nah mereka Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح بن تيمين رحمه الله ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه وروي عنهم في ذلك أنواع. طيب. Dan tatkala tidak ada yang sahih penentuannya, penentuan 99 nama itu dari Nabi alaihi salatu wassalam, berselisihlah kaum salaf padanya, pada penentuannya. Ya, artinya fihi majalil ijtihad. Ada kesempatan, ruang di situ untuk berijtihad dalam penentuannya, karena tidak ada nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkannya. Na'am, waruya anhum fi dhalika anwa', diriwayatkan dari mereka, dari kaum salaf, dalam perkara itu ya bermacam-macam. Nah, hasil ijtihad mereka. Nah, terus. Waqad jama'tu 99 isman mimma dhahara li min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan kata beliau, kata Syekh rahimahullah, aku telah mengumpulkan 99 nama dari nama-nama yang tampak bagiku, yani menurut ijtihad beliau, bahwa tampaknya itulah yang masuk dalam kategori inna lillahi 99 asman man ahsaha dakhala jannah, inna lillahi 99 asman mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhala jannah. Nah, min kitabillahi ta'ala sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang beliau kumpulkan dari, nampak bagi aku kumpulkan dari kitabullah Al-Quran dan sunnah hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa min kitabillahi ta'ala Allahu al-ahadu al-a'la al-akramu al-ilahu al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batinu al-bari'u al-barru al-basiru al-tawwabu al-jabbaru al-hafidhu الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. Nah, ini jumlahnya 81. Rincian pemetikan nama-nama ini dari ayat-ayat Al-Quran, rinciannya disebutkan oleh beliau di syarah, jadi tidak perlu anak imlakkan. Yeah. karena sudah ada di syarah yang kalian telah pegang. Nah. Misalkan intinya ada semua di syarah itu. Jadi yang tidak punya syarah bisa disalin dari sana. Nah, bisa disalin dari sana. Pemetikan nama ini dari ayat yang mana dari Al-Quran. Nah, kemudian. Wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jamilu, al-jawadu, al-hakamu, al-hayyu, al-rabbu, al-rafiqu, al-subuhu, al-sayyidu, الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر الوتر الوتر المنان الوتر طيب adapun ini dari hadis-hadis yang ada yang sahih. Naam, al-jamil itu dari hadis dalam Sahih Muslim, hadis Ibnu Mas'ud dalam Sahih Muslim, inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Itu juga ada di syarah ya. Hah? Ada semua ya. Nah. Jadi ini barakallahu fikum 99 nama yang menurut ijtihad beliau rahimahullah termasuk dari al-asmaul husna. Nah, coba dibaca lagi setelahnya. هذا ما اخترناه بالتتبع واحد وثمانون اسما في كتاب الله تعالى وثمانية عشر اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب inilah yang kami pilih melalui tatabbu, melalui penelitian, penelusuran dan penelitian. Ini pribadi beliau, hasil penelitian pribadi beliau. Wahidun wa thamanun asman, 81 nama fi kitabillahi ta'ala, dalam kitab Allah Al-Quran. Wa thamaniyata asyar asman fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan 18 nama dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kata beliau, wa in kana 'indana taraddudun fi idkhal al-hafi الحفي لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا فوق كل ذي علم عليم حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم. وأبدا ما كان إذا كان ما كان مبينا. نعم. Jadi di matan ana, wa in kana 'indana taraddudun fi idkhalil hafi. Ya. Meskipun di sisi kami, ya, sebenarnya ada taraddud, kata beliau. Ada taraddud, yakni ada kebimbangan, keraguan, ya. Fi idkhalil hafi. Dalam memasukkan nama al-hafi li'annahu, karena sesungguhnya nama ini innama warada muqayyadan, hanyalah sesungguhnya datang dalam bentuk muqayyad, dalam bentuk terbatas, fi qawlihi ta'ala an Ibrahim, pada firman Allah Ta'ala tentang Ibrahim, innahu kana bihafiyya, ya, sesungguhnya adalah Rabbku terhadapku hafiyan, yakni penyayang, ya, perhatian, menyayangi. Baik, yakni terbatas tentang Ibrahim. Nah, karena begini, kaidah Syekh dalam memilih nama-nama ini semua dari Al-Quran dan Sunnah, yaitu memang nama-nama yang datang dalam bentuk mutlak. Ya, penyebutannya mutlak. Ya. Allahu, Al-Ahad, Al-A'la, dan seterusnya. Baik. Ya. Oleh karena itu, misalkan sebagai salah satu contoh, Ar-Rabb, ya. Nama Ar-Rabb kita dapati di sini, di deretan nama-nama tadi dari Kitabullah 81 itu kan tidak ada Ar-Rabb. Padahal banyak sekali kata Rabb, Rabbus samawati wal ard. Ya, dan semisalnya dalam Al-Qur'an kan? Ya. Rabbil arsyil azim. Banyak sekali kata Rabb, tapi kata Rabb dalam Al-Qur'an semuanya mudhaf. Dalam bentuk mudhaf. Dalam bentuk mudhaf kepada as-samawati wal ard, misalkan Rabbul Arsyil Azim, Rabbul Arsyil Karim, ya, jadi mudhaf sehingga tidak mutlak, ya. Nah, Rabb langit dan bumi, Rabb Arasy, gitu, yang agung dan semisalnya. Jadi muqayyad bentuknya. Nah, sementara yang dijadikan dasar oleh beliau yang menyebutkan nama itu mutlak, secara mutlak, tanpa ditakyid, ya, tanpa pembatasan, tanpa dalam bentuk mudhaf, tapi memang mutlak. Oleh karena itu beliau menyebutkannya dari dalam deretan sunnah yang dipetik dari as-sunnah, yaitu Ar-Rabb. Nah, Ar-Rabb. Karena ini dalam hadis wa ammar rabbu, ya, hadis yang inni nuhitu an aqra al-qur'ana raki'an aw sajidan, aku dilarang baca Quran dalam keadaan ruku dan sujud. Wa amma ar-ruku' fa'adhimu fihi ar-rabba, wa amma ar-ruku' adapun ketika ruku fa'adhimu, maka agungkanlah fihi, pada ruku itu, ar-rabba. Nah, di situ disebut secara mutlak, tanpa ditakdir. Nah, Ar-Rabb ada kan di syarah yang dipegang. Nah, dasarnya ini pemetikan Ar-Rabb dari hadis itu. Nah, di antaranya itu dan hadis yang lain disebutkan di sini. Oleh karena itu beliau ragu dengan ini, karena di sini tidak mutlak tapi muqayyad terkait dengan Ibrahim. Ibrahim mengatakan pada ayat ini Allah berfirman, ya, innahu kana, yakni innahu sesungguhnya dia Rabbku, kana bi adalah terhadapku hafiyan. Nah. Tapi tetap beliau masukkan meskipun ada keraguan. Kemudian kata beliau wa kadzalika al-muhsinu, wa kadzalika al-muhsinu, demikian pula al-muhsin. Nah, kata beliau nama al-muhsin. Yang berbuat baik kepada makhluk-makhluknya. Li'annana lam nattali', karena sesungguhnya kami lam nattali', ya, tidak berhasil mendapatkan ala riwayah, ala ruwatihi, lam nattali' ala waqti, tidak sempat ya memeriksa begitu. Lam nattali' ala ruwati, yakni kami tidak sempat memeriksa ruwat, yakni rawi-rawi hadis yang meriwayatkan ini fi Tabarani, dalam riwayat At-Tabarani. Wa qad dzakarahu Syekhul Islam min al-asma', dan sungguh Syekhul Islam telah menyebutkannya termasuk dari al-asma' al-husna. Jadi juga beliau di sini ragu tentang penyebutan al-muhsin, meskipun beliau menyebutkan, ragunya dari sisi beliau tidak sempat memeriksa rawi-rawinya, tetapi beliau ya memasukkannya ya karena beliau mengikuti Syekhul Islam. Jadi beliau mengikuti ijtihad Syekhul Islam karena Syekhul Islam menyebutkannya termasuk dari al-asma' al-husna. Kemudian ada kelanjutan kalimat ya yang naskah yang anda pegang ini hilang, tetapi di jadi ya ada mungkin di naskah antum. Nah, tsumma wajadtuhu, ada tsumma wajadtuhu ya. Hah? Nah, di naskah yang lain jadi bisa ditulis saqata minan naskhah, kita lihat setelah waqad dzakara Syekhul Islam min asma saqata minan naskhati, saqata minan naskhah, terjatuh dari naskah. Nah, yaitu apa, kalimat tsumma wajadtuhu, tsumma wajadtuhu, ini yang ambil dari audio rekaman beliau. Tsumma wajadtuhu, tsumma wajadtuhu fi musannaf Abdul Razzaq, الجزء الرابع, الجزء الرابع صفحة 492 رقم 8603 عن شداد ابن أوس عن شداد ابن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن شداد ابن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم ثُمَّ وَجَدْتُهُ, maknanya kemudian aku mendapatkannya, fi musannaf Abdul Razzaq, dalam musannaf Abdul Razzaq pada juz 4 ya halaman 492, rokom nomor hadis 8603, dari Syaddad bin Aus anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini hadis yang sabit, hadis yang ma'ruf ya bagi kita, sering kita dengar, yaitu hadith inna Allah azza wa jalla muhsinun yuhibbul ihsan ya, hadith Syaddad bin Aus ini. Nah, ini maksud inna Allah muhsin, ada di syarandum ya, Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala muhsin, ya, maha baik, yuhibbul ihsan, menyukai ihsan, menyukai kebaikan, kebajikan. Fa idza qataltum fa ahsinul qitl, apabila kalian membunuh maka perbaguslah cara membunuh. Wa idza dhabhtum fa ahsinul dhabha, apabila kalian menyembelih perbaguslah cara menyembelih. Ini hadis ini yang dimaksud. Nah, dan ada hadis yang lain, ya, yang yang di taklik sana ada, ini ada beberapa hadis, ya, disebutkan ini ada taklik naskah yang anda pegang di sini, ada tiga hadis disebutkan, salah satunya hadis ini yang disinggung oleh Syekh. Hadis Syaddad bin Aus, dan kita bersama di sini sahih. Dan kita tahu kan bahwa hadis ini sebenarnya dikeluarkan oleh Imam Muslim, kan, ya? Saya Muslim, tapi tidak ada itu, tidak ada innallaha muhsin. Nah, hanya innallaha yuhibbul ihsan, begitu saja. Nah, di sana ada hadis-hadis lain, ya, yang semakna dengan ini. Al-Albani rahimahullah, ini dah sahih. Kesimpulannya ini sahih. Nah, dan menjadi syahid terhadap riwayat tadi itu, riwayat Abdul Razak, riwayat At-Tabarani yang diragukan oleh Syekh. Baik. Di antaranya ini, ya, tadi tidak ada di syarantum, ya. Ini di ta'liq naskah anak pegang. Di sini dinukil hadis Anas. Ya, di antara syahidnya hadis Anas. Yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim. Hadis Anas, akhrijahu Ibnu Abi Asim. وابن عدي في الكامل وغيرهما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حكمتم فعدلوا، إذا حكمتم فعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا. إذا حكمتم fa'dilu, itu fotokopian sama dengan ini tidak? Beda, ya. Idza hakamtum fa'dilu wa idza qataltum fa'ahsinu fa innallaha muhsinun yuhibbul muhsinin. Idza hakamtum, apabila kalian menetapkan hukum, ya, fa'adilu, maka berlaku adillah. Wa idza qataltum fa'ahsinu, apabila kalian membunuh maka berbaguslah. Fa inna Allah muhsin yuhibbul muhsinin. Nah, lihat al-sahihah nomor 469. sanadnya ianya dinilai sahih Al-Albani rahimahullah. Yang sahih 869. Itu diantaranya. Naam, syahid terhadap riwayat Syaddad tadi. Naam, kemudian terakhir Syekh menjelaskan wa min asma'illahi ta'ala tidak ada. Di sini ada wa min asma'illahi ta'ala ma yakunu mudhafan, dan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang mudhaf. Ada misalkan itu ada? Wa min asma'illahi ta'ala ma yakunu mudhafan, di antara nama-nama Allah ada yang datang dalam bentuk mudhaf, mithlu seperti Malikul Mulki Dzil Jalali wal Ikram. Malikul Mulk Dzil Jalali wal Ikram, Malikul Mulki, pemilik al-mulk, kekuasaan kerajaan, Dzil Jalali, yang kerajaan, kekuasaan yang agung, wal ikram, dan mulia. Baik. Ya, ila huna, besok coba kita baca kembali nama-nama ini untuk kita lihat makna-maknanya secara ringkas gitu. Nah, nama-nama ini semuanya insyaallah ya aunillah. Fadhlus subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah.